atau masih sibuk dengan? Masih banyak yang sibuk. Baik. Setelah kita jelaskan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwa usul sunnah at-tamassuk bima kana 'alaihi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal lahir tahun berapa? Yes. Hafalan antum kebalik. Meninggalnya 200. Meninggalnya tahun berapa? 214. Berarti berapa umurnya Imam Ahmad? Umurnya Imam Ahmad berapa? Buzaid. Lahirnya 164. Meninggalnya 200. 241. Hijriyah. Berapa hadis yang dihafal Imam Ahmad? Antum. Berapa hadis? 1 juta. Perkataan siapa ini? Abu Zur'ah Ar-Razi. Pada masa khilafah siapa? Al-Imam Ahmad mendapatkan cobaan, disiksa dengan fitnah khalqul Quran. Khilafah siapa? Abdurrahim. Ma'mun. Terus dilanjutkan siapa setelahnya? Siapa setelahnya? Antum, Abu Dzar. Abu Di. Siapa setelah Makmun? Antum loncat. Mu'tasim. Setelah Mu'tasim Al-Wathiq. Dan terangkatnya fitnah itu pada masa Al-Mutawakkil. Apa pengertian usul? Apa pengertian usul? Prinsip. Yani prinsip-prinsip. Apa itu artinya? Usul secara bahasa sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu. apa yang dibangun di atasnya sesuatu. As-sunnah, apa makna sunnah? Hah? Itu bahasa secara istilah. Istilah para ulama ahli sunnah wal jamaah. Hah? Hah? Ucapan, perbuatan. Itu aja. Islam yang sahih. As-sunnah ialah Islam. Al-Islam huwa sunnah. Yang lawannya bidah. Apa pengertian sahabat? Hah? Yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan meninggal di atas Islam. Ini definisi yang paling sahih dalam hal ini. Telah kita jelaskan tadi bahwa kewajiban beriman dan berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, maka para sahabat itulah yang menjadi mi'yar untuk membedakan antara al-haqqu dan al-batil. Telah kita sebutkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihi al-fitnah." Siapa di antara kalian yang hendak menjadikan suri tauladan, menjadikan sebagai qudwah, maka hendaklah dia menjadikan sebagai contoh orang yang telah meninggal. Karena yang hidup tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka itu adalah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan. Hum qaumun ikhtarahumullahu 'azza wa jall li suhbati nabiyyihi wa iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wa tamassaku bi atharihim fa innahum kanu 'ala hudan mustaqim. Mereka itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang paling baik hatinya dan yang paling mendalam ilmunya dan paling sedikit sikap takalluf, berlebih-lebihan, sebab mereka masih hidup di zaman riwayat, di zaman ketika wahyu itu turun, sehingga mereka dalam keadaan dikontrol secara langsung oleh wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apabila terjadi kekeliruan di antara mereka, maka segera turun wahyu dari Allah atau teguran dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membenarkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Kalau kita, siapa yang memberikan jaminan kebenaran apa yang kita amalkan? Wahyu telah terputus sehingga tidak ada jalan lain untuk berjalan di atas al-haq kecuali kembali kepada generasi salaf ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka yang senantiasa dikontrol. Terjadi kekeliruan, maka ditegur secara langsung. Tiga orang yang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka bertanya tentang ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Apa sih yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka setelah mendengarkan jawaban istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, faka'annahum taqalluha, maka mereka pun menganggap terlalu sedikit. Maka salah satunya mengatakan, amma ana fa usalli wala arkhud. Adapun saya salat di malam hari terus menerus, saya tidak akan tidur. Yang satunya mengatakan, amma ana fa asum wala uftir. Adapun saya akan berpuasa tiap hari, tidak akan pernah berbuka satu hari pun. Yang satunya lagi mengatakan, amma ana fa la atazawwaju nisa. Adapun saya tidak akan menikah dengan para wanita. Maka berita ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan keyakinan mereka. Membenarkan apa yang hendak mereka perbuat. Dan beliau mengatakan, "Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Fa wallahi ana atqakum lillah wa akhshakum lah. Walakinni usalli wa arqud wa asumu wa ufdir wa tazawwaju an-nisaa." Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada apa kaum itu? Mereka mengucapkan ini dan itu. Demi Allah, aku ini orang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah jalla wa ala. Akan tetapi, aku berpuasa dan berbuka. Aku salat dan istirahat. Dan aku menikahi para wanita. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari kalangan umat. Ditegur langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa yang diamalkan oleh para sahabat atau yang diucapkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di zaman tersebut, di zaman ketika wahyu itu masih turun, di zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah mereka, lalu tidak ada pengingkaran dari Allah, tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwa apa yang mereka ucapkan atau yang mereka perbuat adalah hujjah yang menunjukkan bolehnya. Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berhujjah tentang bolehnya azl sebab mereka melakukan itu pada zaman turunnya wahyu dan tidak ada larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azl sementara Al-Quran turun. Lau kana syai' mimma manhiyun anhu lanahana anhu Al-Quran. Kalaulah itu sesuatu yang terlarang, tentu Al-Quran telah turun menjelaskan tentang terlarangnya perbuatan tersebut. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perbuatan para sahabat. Iya, tapi kan itu masih zaman wahyu. Ya. Sebagaimana kelirunya sebagian para sahabat yang tidak diketahui oleh yang lain, turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan mereka. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Allah yang mengabarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sehingga mereka terus dikontrol. Khatib bin Abi Balta'ah yang hendak membocorkan rahasia kaum muslimin, siapa yang memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu azza wa jalla. Allah yang mengabarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa Khatib bin Abi Balta'ah telah menulis surat yang akan dikirim kepada kaum musyrikin di Makkah melalui seorang wanita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasul mengutus 3 pasukan berkuda, Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair dan Marthad bin Abdullah radhiyallahu taala anhum, untuk mencari surat tersebut dari seorang wanita di suatu tempat yang namanya Raudhatul Khakh. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, zaman itu adalah zaman wahyu. Sehingga terjadi kesalahan, maka segera dibenarkan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, wa aqalluha takallufan. Para sahabat itu paling kurang sikap berlebih-lebihannya. Mereka senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum. Kenalilah keutamaan para sahabat. Wa tamassaku bi atharihim. Dan berpegang teguhlah kalian dengan apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Fa innahum kanu ala hudan mustaqim. Karena mereka berada di atas hidayah yang lurus, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum merupakan contoh keberhasilan generasi, keberhasilan umat dengan didikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula yang dinasihatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya ma'syarul qura istaqimu wa khudhu tariqa man kana qablakum wa la ta'khudhu yaminan wa la shimala fa innakum la in istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida wa la in akhadhtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai sekalian para qurra, para ulama, para ahli ibadah, istiqamahlah kalian, kokohlah kalian di atas al-haq, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan hendaklah kalian menempuh jalannya orang-orang sebelum kalian. Karena sesungguhnya apabila kalian istiqamah, maka kalian telah berjalan ke depan, berjalan di atas siratul mustaqim. Kalian telah jauh melangkah. Namun apabila kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, menyimpang dari siratul mustaqim, maka sungguh kalian tersesat dalam kesesatan yang sangat jauh sekali. Maka ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menjelaskan kepada kita kewajiban mengamalkan Alkitab was sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Maka dari sini muncullah istilah ahlus sunnah, muncul pula istilah ahlul athar, muncul pula istilah ahlus sunnati wal jamaah, muncul pula istilah as-salaf, as-salafiyah. Ini semua merupakan nama-nama yang memiliki makna yang sama, yaitu ahlul haq, orang-orang yang berjalan di atas al-haq, di atas kebenaran, untuk membedakan antara ahlul haq dengan kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kemudian al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Dan diantara prinsip-prinsip sunnah adalah meninggalkan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Meninggalkan bid'ah termasuk diantara prinsip berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang dimaksud oleh beliau dengan al-bid'ah, yang merupakan jamak dari bid'ah, yang dimaksud adalah al-bid'ah al-istilahiyah, bid'ah secara istilah di dalam syariat. Sebab bid'ah secara bahasa maknanya adalah al-ikhtira', melakukan sesuatu yang baru, inovasi baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Syai'un mukhtara' min ghairi mithalin sabaqa, tanpa ada contoh sebelumnya. Ini pengertian bid'ah secara bahasa. Allah Jalla wa'ala berfirman, badi'us samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi itu penciptaan bid'ah. Maksudnya Allah Jalla wa'ala menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, qul ma kuntu bid'an minar rusul, katakan aku ini bukan rasul bid'ah. Maksudnya bukan utusan yang baru muncul, yang tidak ada contoh sebelumnya. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Maka ini menunjukkan bahwa bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan ini bersikap umum, apa saja. Ya, dahulu gak ada mobil, lalu kemudian seorang buat mobil. Dahulu gak ada pesawat, kemudian mereka buat pesawat. Dahulu gak ada kereta api, kemudian buatlah kereta api. Dahulu tidak ada apa lagi? Yang pakai tali. Listrik apa? Monorel. Nah, bid'ah. Semuanya bid'ah. Namun bid'ah secara bahasa. Tidak jadi masalah. Buat inovasi baru, silahkan. Bukan hal yang terlarang. Namun, apabila telah dibahas di dalam agama, pembahasan bid'ah secara syar'i, nah ini lain masalahnya. Ya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa kullu bid'atin dhalal. Apa yang dimaksud bid'ah di sini? Para ulama telah menyebutkan definisi bid'ah secara syar'i. Di antara yang menjelaskan definisi tersebut adalah Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam. Dalam kitab Al-I'tisam, beliau menjelaskan pengertian bid'ah. Kata beliau, tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abudi lillahi 'azza wa jall. Bid'ah adalah satu metode, satu jalan, tariqah di dalam agama. Ini harus ada ini. Di dalam agama. Mukhtara'ah, yang baru. Inovasi baru dalam beragama. Ya. Dengan menambah suatu amalan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Menambah satu ajaran baru, keyakinan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula para sahabatnya. Tudahi syar'iyyah, yang ingin mensejajarkannya dengan syariat. Ingin dianggap sebagai syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillah 'azza wa jalla, yang dimaksudkan untuk berjalan di atas bid'ah itu berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bid'ah secara istilah. Tujuan mereka yang melakukan bid'ah, ya, tujuannya adalah untuk mensejajarkannya dalam syariat, dianggap syariat, Tujuannya apa? Agar mereka berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa apa? Tidak cukup, agama ini enggak cukup. Sehingga dia harus menambah, membuat ajaran baru. Merasa tidak cukup dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum." Ittiba'lah kalian. Jangan kalian berbuat bid'ah. Telah dicukupkan kalian dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini jelas bagi kita, apabila kita memahami bid'ah secara istilah, maka dari sini pula kita memahami benarnya apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Kata-kata kul ini memberi faedah keumuman. Kul lil istighraq. Istighraq itu artinya mencakup seluruhnya. Semua yang namanya bid'ah. Tapi bid'ah dalam agama. Semua bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah kesesatan. Maka dari sini pula menjelaskan kepada kita batilnya sebagian mereka yang membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram, ada bid'ah mubah. Dari mana pembagian ini? Kita membahas tentang syariat, membahas tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau membahas secara bahasa, ya sebutkan semua bid'ah wajibnya, bid'ah haramnya, makruhnya, sebutkan semua, enggak jadi masalah. Tapi kalau kita membahas tentang din, tentang agama Allah, dari mana kita keluar dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah. Hadis ini menunjukkan keumuman, ya. Semua bid'ah sesat di dalam agama. Satu ucapan, satu ajaran, satu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua tertolak dan itu bid'ah. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada anjurannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu sesat. Maka dalam usul sunnah ini Al-Imam Ahmad rahimahullah taala menegaskan, wa kullu bid'atin fa hiya dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Wa in ra'aha an-nasu hasanah. Kata Ibn Umar, semua bid'ah itu sesat, meskipun sebagian manusia menganggap itu baik, bid'ah hasanah. Maka tidak dikenal di dalam Islam adanya istilah bid'ah hasanah. Ya, kalau dianggap bid'ah hasanah, lalu membalikan ukuran hasanah itu kembali kepada ukul, ukulun nas, akal-akal manusia, maka akan hilang Islam yang sahih yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sebagai contoh saja, mereka mengatakan bahwa salawat fulan, salawat ini, salawat itu, selain dari yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang betul itu bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Nah, macam-macam salawat mereka. Salawat Badr, salawat Nariyah, salawat Habib Fulan, salawat Habib Illan, masing-masing ngarang salawat dengan alasan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita wajib mencintai Rasulullah alaihi wasallam. Tapi apa syarat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Buka surah Ali Imran. Allah Jalla wa'ala menjelaskan ayat yang dikenal di kalangan para ulama disebut sebagai ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian pada siapa? Kepada seluruh mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah ghafur rahim. Katakan, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini syaratnya, kalian lulus ujian apa enggak? In kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti petunjuk Rasulullah, ikuti ibadahnya Rasulullah, ikuti sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah alaihi wasallam, Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ini syarat, syarat untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Sehingga cinta itu bukan hanya sebelah, bertepuk sebelah tangan. Jangan hanya dari satu pihak saja. Ngaku-ngaku cinta kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini untuk membuktikan benarkah kecintaan mereka. Kata para ulama ussalaf, laisa sya'nu antuhibba, innama sya'nu antuhab. Bukanlah yang diinginkan engkau mengaku cinta. Kau mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Namun yang menjadi permasalahannya, apakah kamu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak cukup mengatakan diri saya cinta kepada Allah. Ya, dalam urusan dunia saja. Kan tidak cukup seorang mengatakan saya cinta fulana, sementara fulana enggak kenal kita. Iya kan? Nah, lihat si Majnun Laila, apa yang dia lakukan? Nah, sampai dia tergila-gila gara-gara si Laila, seorang wanita yang terkenal kecantikan di zaman jahiliyah. Sampai-sampai semua orang ngaku, ya, Laila itu milik saya, Laila itu milik saya. Ya, kalau orang sekarang mengatakan saya ngefans sama si Laila, katanya. Laila itu milik saya, Laila itu milik saya. Semuanya pada ngaku Laila. Dia tanya, kamu kenal si fulan? Oh enggak, siapa itu? Sampai orang itu gila gara-gara si Laila. Nah, sampai gilanya dia, dia datang ke rumahnya Laila. Tapi kan enggak ke rumahnya karena enggak dikenal. Mau bertamu ke rumahnya enggak dikenal. Maka dia pun mendatangi dinding-dinding rumahnya Laila. Sambil dia mengatakan, Amurru ala diari diara Laila, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa ma hubbul jidari syagafna qalbi, walakin hubbu man sakanal jidara. Aku melewati dinding-dinding si Laila. Saya mencium dinding yang ini dan itu. Bukan karena saya cinta si dinding. Akan tapi cinta dengan orang yang ada di dalamnya. Ini gila, benar-benar gila. Berarti kan tidak cukup seorang itu hanya mengatakan saya cinta, tidak ada baliknya, tidak ada balasannya dari kecintaan itu. Lah orang bisa saja mengaku saya cinta Allah, saya cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Allah cinta sama kamu? Apakah Rasul cinta kamu? Buktikan. Iya kan? Maka ayat ini adalah ujian bagi kalian wahai kaum muslimin yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup mengatakan cinta Rasul melalui lagu. Buat cinta Rasul, bikin solawat sana, solawat sini, ngaku cinta Rasul, enggak cukup. Ya. Harus ada caranya gimana seorang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah ujiannya. Ayat ini disebut sebagai ayatul mihnah. Nah, Maka tidak cukup seorang itu buat sholawat. Ya. Makanya para sahabat gak ada yang berani bikin sholawat sendiri. Antum tidak akan pernah mendengar sholawat gubahan Abu Bakar As-Siddiq. Sholawat gubahan Umar bin Al-Khattab. Sholawat gubahan Uthman, Ali. Gak ada. Nah, sholawat gubahan Abu Rawaha. Yang dikenal sebagai ahli syairnya. Padahal mereka ini orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Gak bisa dibandingkan dengan orang sekarang. Orang sekarang kalau mau belajar bahasa Arab harus belajar nahwu. Mereka tidak. Bahasa Arabnya itu saliqah. Ya. Suatu yang sudah menjadi fitrah mereka. Bahasa Arab itu. Tapi mereka gak ada yang berani. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaporkan. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, qad 'alimna kaifa nusallimu 'alaik, fa kaifa nusalli 'alaik?" Kami sudah tahu cara mengucapkan salam kepadamu ya Rasulullah. Tapi salawat kami belum tahu. Jadi minta bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat salawat yang dikenal dengan istilah salawat Ibrahimiyah. Yang sering kita baca dalam salat-salat kita, ada beberapa bentuk salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar dari situ. Ya. Membikin salawat baru. Salawat nariyah, salawat ini, salawat itu, salawat Habib Fulan, Habib Illan. Naam, maka ini amalan bid'ah. Wa kullu bid'atun dalalah. Dari mana hasanah? Ha? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man istahsana faqad syara'. Siapa yang menganggap baik perbuatan yang tidak ada landasan dalil, maka sungguh dia telah membuat syariat. Dan ini sangat berbahaya. Dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirkut tasyri', syirik membuat syariat, membuat hukum selain dari apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memahami bahwa bid'ah di dalam agama itu sesat. Ya, bid'ah di dalam agama sesat. Namun perlu kita ketahui bahwa bid'ah yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari dua macam. Ada yang disebut dengan al-bid'atu al-haqiqiyah. Al-bid'atu al-haqiqiyah. Ada pula yang disebut al-bid'atu al-idhafiyah. Adapun bid'ah haqiqiyah yaitu perbuatan bid'ah yang jelas-jelas tidak ada sumber asalnya dari syariat. Sama sekali tidak ada sumber asal. Ya. Isyarat pun tidak. Seperti contoh bid'ah iddi'a'un nubuwah. Pengakuan sebagai nabi. Jelas tidak ada sumber asalnya dari syariat sama sekali. Ya. Bahkan yang ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang kebatilan apa yang mereka lakukan dari mengangkat seseorang menjadi nabi setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dalam hadis Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun qalibun min 30 kulluhum yas'umu annahu rasulullah. Tidak akan tegak hari kiamat ini sampai munculnya dajjal kadzab kurang lebih 30 orang, mereka semua mengaku sebagai rasulullah. Nah, telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau muncul seperti Musailimah kadzab, muncul seperti Al-Ansi kadzab, ya, muncul seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab Ad-Dajjal, muncul lagi seperti Liaminuddin, yang katanya ngaku sebagai Mahdiyah, Kadzabah, Dajjalah. Nah, siapa lagi yang mengaku sebagai Nabi? Hah? Ada di Banjar? Hah? Siapa Musaddiq? Ah, mantan pelatih bulu tangkis. Nah, Kadzab, Dajjal. Siapa lagi? Kalau disebut lebih 30 di Indonesia ini aja. Hah, sudah berapa banyak ngaku sebagai nabi? Hah? Siapa? Ali. Balai papan ada. Cuma nongkrong sendirian. Enggak ada pengikutnya. Allah musta'an. Ngaku juga sebagai nabi. Alhasil masyaallah rahimakumullah, kalau dihitung lebih 30. Oleh karena itu kata para ulama, yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 30 ini yaitu mereka yang mengaku sebagai nabi dan punya pengaruh. Ya. Memiliki syauka, punya kekuatan. Nah, adapun yang bawa-bawa itu dajjal-dajjal seghir. Ya, ini tidak teranggap. Tidak teranggap. Nah, masyaallah wa rahimakumullah. Ini disebut dengan bid'ah haqiqiyah. Yang kedua disebut al-bid'atul idhafiyah. Al-bid'atul idhafiyah ini ditinjau dari dua arah. Dari satu arah terlihat bahwa ini ada sumber asalnya dari dalam syariat. Namun ditinjau dari arah yang lain, ini perbuatan bid'ah. Ditinjau dari waktunya, dari tempatnya, atau dari tata caranya, kaifiyahnya, cara mengamalkannya, maka diketahui bahwa itu adalah bid'ah. Seperti salah satu yang kita contohkan tadi, sholawat. Ya. Contoh yang lain, tahlilan. Tahlilan. Oh, tahlilan bagus. Dari satu sisi, anjuran mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Anjuran mengucapkan la ilaha illallah. Nah, alaha qawlu la ilaha illallah. Secabang, tertinggi keimanan. Ucapan la ilaha illallah. Tapi dilihat dari sisi lain, tata cara yang dikerjakan, zikir jamaahnya dan seterusnya, ini adalah amalan bid'ah. Nah, zikir jama'i. Dari satu sisi, zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Begitu banyak dalil anjuran untuk berzikir. Hah? Namun dilihat dari sisi yang lain, tata caranya berkumpul, kemudian mengucapkan dengan satu suara, ada komandannya, membaca dengan satu suara, ya nur, ya nur, ya nur, sama bareng. Nah, maka ini adalah bid'ah. Ya, ini adalah amalan bid'ah. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, wajib bagi kaum muslimin untuk meninggalkan bid'ah dengan segala jenisnya. Kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka umat ini perlu mendapatkan didikan ilmu syar'i agar kemudian mereka senantiasa berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang hujan lebat, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita jelaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab wa akhir da'wana.